Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada mukminin untuk mereka berdakwah di jalannya. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, mau'idhatil hasanah, waljidal billati hiya ahsan. Dan Allah sebutkan pula bahwa dakwah merupakan jalan anbiya wal mursalin alaihimussalam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakan ini adalah jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, aku dan yang mengikutiku. Maka kewajiban seorang dai yang berdakwah dan masing-masing membawa amanat dakwah ini, memikul kewajiban dan tanggung jawab mendakwahkan syariat, sunnah dan Islam sesuai kapasitas dan kemampuannya, kewajiban masing-masing untuk membekali dirinya dengan beberapa bekal. Yang pertama seperti Allah isyaratkan dalam ayat adalah ilm. Ilmu. Ilmu terhadap apa yang dia dakwahkan, yang dia ajarkan kepada orang lain, yang dia serukan. Oleh karenanya orang yang jahil, tidak memiliki ilmu, la yasluh, tidak bisa dan tidak boleh menjadi seorang dai, dakwah fisabilillah. Ad'u ilallah ala basirah. Allah sebutkan aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, ilmu. Maka ini senjata utama bagi setiap dai, Oleh karena itu Rasul wasiatkan kepada Mu'ad ketika diutus ke Yaman, innaka ta'ti qauman ahla kitab, kamu mendatangi kaum yang mereka itu ahlu kitab. Disampaikan ini agar Mu'ad punya bekal persiapan ilmu, karena yang dihadapi, yang didatangi orang berilmu, punya ilmu kitab Taurat. Mereka Yahud, bukan orang jahil seperti musyrikin. Punya ilmu, mereka bisa mendebat. Maka persiapkan dirimu wahai Mu'ad, persenjatai dengan ilmu untuk membantah mereka dengan ilmu, mematahkan syubhat-syubhat mereka. Pentingnya ilmu. Oleh karena itu, setiap dakwah yang tidak berdasarkan ilmu fasilah, pastilah dakwah itu akan sia-sia, akan tumpul dan layu sebelum dia berkembang bahkan, dan tidak akan membuahkan hasil yang bermanfaat, barokah. Kalaupun mereka kira membawa hasil, semu dikira ada orang yang terpengaruh, orang yang jadi tobat, jadi baik, itu semua semu. Tidak ada barokahnya, tidak ada manfaatnya. Wah, masing-masing dari kita menjalani persiapan dan perbekalan ilmu. Oleh karenanya antum duduk di ma'had ini, belajar, yata'allam, yasma' wa yaktub wa yadrus wa yusammi', semua itu dalam rangka ilmu agar punya bekal cukup dalam dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini bekal yang pertama, maka bekal yang kedua terkait dan sangat erat hubungannya adalah ikhlas lillah, keikhlasan niat, keikhlasan hati. Apa pemicu pertama untuk kamu berbuat, beramal, berbicara, berdakwah? Kemudian ketika kamu berbuat, ketika kamu berdakwah, apa yang kamu inginkan? Tendensi apa yang kamu ada dalam lubuk hatimu terdalam, dan Allah Maha tahu. Keikhlasan niat ini merupakan perintah Allah kepada hambanya semua. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan niatnya untuk Allah semata. Hanya itu perintah Allah, tujuan utama. Allah ciptakan jin dan manusia serta alam semesta semua ini. Bahwa yang kamu inginkan dalam dakwahmu, dan itu dalam segala amal perbuatan dan tindak tanduk sehari-hari kita, hanyalah wajhullah. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian balasan, tidak pula kami inginkan dari kalian syukura. Yang kami harapkan hanya ridha Allah dan pahala di sisinya subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan ini yang akan membuahkan pahala dan kebaikan bagi setiap hamba. Membuat dirinya selalu dalam amal saleh dan istiqamah. Membuat dirinya istiqamah ala ta'atillah. Nas'alullah min fadli. Ketika hilang keikhlasan ini dari kalbu, maka seorang hamba terancam tertimpa kepadanya segala bentuk kejelekan. Para ulama salaf sebutkan, man lam yukhlis niyatahu lillah mukirabihi, yang tidak mengikhlaskan niatnya untuk Allah, terkena makar pada dirinya, dimakari. Ini tertimpa makar jelek. Salah satu sebab terbesar penyimpangan dan ketergelinciran seorang hamba, adamul ikhlas, tidak ikhlasnya seseorang dalam amal ibadahnya, menumpuk-menumpuk ketidakikhlasan itu pada dirinya, terakumulasi sekian lama, tiba-tiba saja kamu dapati seseorang itu sudah terlalu jauh dalam penyimpangannya. Dari awal ada penyakit hilangnya keikhlasan dalam kalbunya, terkena makar, wal'iyadzu billah. Maka seorang hamba dan setiap hamba wajib untuk takut pada dirinya, tidak merasa tenang dari segala bentuk penyimpangan, tidak merasa aman dari berbagai fitnah. Artinya dia berkewajiban selalu mengintrospeksi diri, menghisab dirinya, dan keikhlasan niatnya dia benahi dan dia luruskan selalu, setiap waktu. Dan syaitan haris, sangat semangat untuk merusak niatnya. Bekal yang ketiga adalah qudwah, toladan baik pada dirinya. Allah sebutkan ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itu orang-orang yang Allah beri hidayah. Maka dengan hidayah mereka itu bersuri toladanlah dalam an'am. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan qudwa, uswa. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Artinya masing-masing dalam mendakwahkan risalah ini, kamu di keluargamu, kamu di antara teman-temanmu, kamu di tengah tetangga-tetanggamu, masing-masing membawa amanat dakwah dan risalah di pundaknya untuk menjadi qudwah, menjadi contoh dan toladan baik, di mana perbuatan dan amalannya sesuai dengan ucapannya, agar tidak menjadi bumerang bagi ahlul batil, akan dicemooh. Apa itu buktinya? Bisanya ngomong tok, hanya pandai bicara, katanya begini begitu, tapi lihat amal perbuatannya. Bajunya tok, atributnya saja yang bagus dan begini begitu, tampilan zahirnya. Tapi dalam muamalah, hadza ghasyash, fulan dikenal penipu, fulan pedusta, kadzab, ngemplang bawa lari uang orang, tidak melunasi beban hutang piutang hak orang lain, kontrak sewa menyewa, jual beli, hutang piutang dan semisalnya. Kif kamu mau menjadi qudwah? Risalah ini bagaimana bisa sampai ke mereka? Pada dirimu tidak ada qudwah untuk dilihat pada orang. Apa yang dirasakan, apa yang disaksikan orang terbalik jauh dan tidak mendakwahkan sama sekali risalah ini. Oleh karena itu disebutkan dakwah bil hal ablagh minal maqal. Terkadang dakwah dengan hal lebih menyentuh ketimbang dengan maqal. Maqal itu ucapan, hal kondisi kita, amalan kita, gerak-gerik kita, sehari-hari kita, tindak tanduk, bagaimana sikap kita, bagaimana ini kita. Tanpa kamu berbicara, itu sendiri sudah menjadi dakwah kepada orang. Masya Allah fulan, masya Allah mereka ini. Orang senang, simpati, tertarik kepada dakwah ini. Tanpa kamu dakwai dengan kata-kata, tapi melihat sopan santunmu, melihat budi pekertimu, tutur katamu, gerak-gerik sehari-hari. Tadi dalam jual beli, dalam ini, masya Allah fulan ini. membuat orang tertarik. Nah, oleh sebab itu, bekal kudwa pada diri seorang dai sangat besar, penting dan pengaruhnya. Oleh karena itu, Allah mencela Yahud karena mereka punya ilmu namun tidak mereka amalkan. Mathalul ladzina humilu at-taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Permisalan mereka seperti himar, keledai yang dipikulkan di punggungnya kitab-kitab zaman dulu, alat transportasi dan tunggangan, keledai salah satunya untuk membawa ini, buku-buku ditunggangkan, dipikulkan di punggung keledai ini, berat. Tanpa tahu keledai ini isinya apa dan bagaimana dia mau mengamalkannya, keledai himar enggak ngerti apa-apa. Dicela oleh Allah. Dan bagi seorang mukmin tidak patut baginya contoh yang jelek agar dia lari dan menjauh dari permisalan semacam itu. Diamalkan dalam kehidupannya apa yang dia tahu, apa yang dia mengerti. Bahkan beberapa akhlak, beberapa adab ma'ruf di mata orang, bahkan awam sekalipun, tidak membutuhkan banyak ilmu. Ya, seperti kejujuran, enggak butuh orang banyak belajar ilmu ayat hadis. Hatta awam tahu, terpuji dan baik. Sopan santun dalam berbicara, dalam bertutur kata, menghormati yang lebih tua, dihargai, menyayangi kepada yang lebih muda, bicara yang enak, nyaman didengar, senang orang mendengarnya, atau orang awam faham itu. Bahkan orang kafir sekalipun ngerti dan tahu jelek orang itu, tidak ada sopan santunnya kepada orang yang lebih tua, tidak ada penghormatannya. Kalau orang Jawa bilang tidak ada unggah-ungguhnya. Al-muhim kudua, masing-masing harus menyadari bahwa dirinya adalah kudua, menjadi contoh bagi yang lain. Jangan kamu katakan saya bukan ustad, saya bukan alim, saya bukan dai. Kamu sadari atau tidak kamu sadari, kamu dai, mendakwahkan risalah. Terlebih kamu yang hidup dan tinggal di tengah masyarakat umum, Kamu bawa nama dakwah di pundakmu. Nah, mereka menyoroti dan memandang dirimu sebagai orang yang paham dan mengerti agama. Hati-hati. Jaga sikap, tutur kata, semuanya akan jadi penilaian bagi mereka. Yang keempat, dalam bekal dakwah, seorang dai harus mengerti skala prioritas, mengedepankan yang lebih penting dari yang penting. Tentunya ini menuntut adanya ilmu syar'i, karena ukuran barometer mana yang lebih penting, bahwa ini lebih dari yang ini, maslahatnya lebih besar dari yang itu, butuh bimbingan ilmu, bukan dengan nafsu dan kemauan masing-masing. Dan itu penting bahkan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga seorang suami tahu mana yang lebih penting, mana yang penting, mana yang bisa dia tolilir, mana yang tidak bisa dan tidak boleh dia tolerir. Dari kesalahan istrinya atau anak-anaknya. Dengan apa kamu mengukur semua itu? Ilmu. Allah sebutkan tentang Rasulnya, ketika ada permasalahan dengan beberapa istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna, falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'radha an ba'd. Sebagiannya diungkap oleh Rasul, sebagiannya Rasul berpaling darinya, ini tidak dianggap. Ada kesalahan yang enggak dianggap, dibiarkan sudah. Anggap sesuatu yang enggak terjadi. Padahal itu kesalahan dia, seorang istri. Tapi ada yang dianggap, dalam artian dia didudukkan, dinasehati, diminta bertanggung jawab dan seterusnya. Untuk mengukur semua itu butuh ilmu. Tidak semua kesalahan dia kamu anggap bisa kamu seriusi dan kamu tuntut untuk dia bertanggung jawab dan kamu ini kan. Tidak semua pula kemudian kamu abaikan dan kamu tutup mata darinya. Hada wa hada. Semua itu membutuhkan ilmu. Akan parah dan sulit jika rumah tangga itu jauh dari ilmu, terutama sang suami, bapak, kepala rumah tangga. Yang kelima, dibutuhkan bekal dalam dakwah adalah kesabaran, sabr. Sabar atas segala resiko dan kejelekan, kesulitan yang menghadap dan menghalangi jalannya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Rasul-rasul sebelummu pun didustakan, tapi mereka sabar, para nabi. Mereka disakiti, diganggu, mereka sabar. Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dalam dakwah ada saja kendalanya. Pasti ada segala kesulitan dan resiko yang dia hadapi. Dan kesabaran itu, ma'u'tiya ahadun ata'an awza' minas sabr. Tidak ada pemberian kepada seorang hamba yang lebih luas atau lebih banyak dari kesabaran. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang bersabar dan berjuang, berlatih untuk sabar, mensabar-sabarkan dirinya, akan Allah berikan kesabaran itu padanya. Begitu penting dan mulianya akhlak kesabaran atau sifat kesabaran yang hampir punah, hampir hilang, sirna. Tidak ada kesabaran satu kepada yang lain. Yang ini spontan, bayar kontan jika mendengar sesuatu yang dia anggap menyakiti dirinya, langsung dibayar kontan di depan. Enggak ada kesabarannya. Padahal termasuk akhlak mulia tahammul, tahammulul adza. Memikul adza, gangguan. Artinya mungkin kamu terganggu, sakit hati, tersinggung. Justru bentuk dari akhlak mulia kamu pikul. Kamu pikul artinya kamu tahan, kamu sabar. Mungkin dia canda, mungkin berlebihan. Saudaramu mungkin gak sengaja atau keceplosan ini itu. Terus kamu pikul, kamu sabar-sabarkan dirimu. Sabar. Sebagian yang lain gak ada kesabarannya atas kekeliruan dan kesalahan saudaranya. Berseteru berhari-hari ini itu. La salam wala kalam. Karena tidak ada kesabarannya. Kalau ditanya kenapa, lah dia bicara katanya aku begini begitu, lah dia berbuat begini begitu. Kebanyakan juga seringnya kesimpulan-kesimpulan instan yang ternyata salah. Oh lah tak kira begini. Ana enggak paham lah, antum waktu itu begini ya, ana anggap begini. Kesimpulan begitu gampangnya, fina sober. Di mana kesabaranmu? Maafi sober. Yang satu begitu. Mungkin dengar satu dua patah kata dari saudaranya, atau mungkin sikap dan perbuatan yang menyinggung perasaannya, kemudian hilang kemesraannya kepada saudaranya, hilang canda rianya dengan saudaranya. Mafi sabr. Begitu tipisnya nilai kesabaran. Bukan demikian para ulama salaf. Sabr menuntut orang itu besar dadanya, lapang. Selama kamu tahu saudaramu mencintaimu karena Allah, dan di antara kalian ada cinta karena Allah, tapi begitulah manusia namanya, kadang ada khilaf, ada kekeliruan, ketergelinciran, sabar. Makanya dikatakan oleh Umar, wajadna ahla aishina bisabr. Kami mendapati paling manisnya hidup kami ini dengan kesabaran. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, as-sabr kasibr. Dia seperti sibr. Sibr itu jadam. Jadam hitam itu pahit sekali. Kalau jadam kamu jilat, ini pahitnya minta ampun. Kamu cium saja aromanya sudah pahit masuk ke tenggorokan, belum dirasakan. Itu jadam. Seperti itulah kesabaran. Ya emang gak enak, ya itulah sabar. Yang tidak ada kesabarannya bagaimana mau mendakwahkan risalah ini? Sebentar dicela orang, sebentar difitnah, sebentar didustakan, sebentar akan dikata-katai, sebentar akan disakiti, sebentar tidak ada senjata lain dan bekal lain kecuali sabr. Fa waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Itu mungkin beberapa bekal yang penting bagi seseorang dalam dakwah. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.